Sukri palawargi anu walugrina ti wanci kiwari waluyana raga mangsayena rupina wilujeng patepang dangudeui patepang rarai sang simkuring anu garis midangkeun anu kaperti ku palawargi sadayana khususna kurengrengan di pihakna Persib Bandung dina dangeti simkuring sabaraha kanca baris ditonton rasa wios tapi nang kita simkuring sabaraha kanca yang merupakan seni tradisi Aji Urang-Urang Sunda, kolaborasi antara wisata musik barat dan musik tradisi. Anu insya Allah biasa mengungkapkan tidak merupakan hiji keunggulan kamu kurang bersifat. Semangat, aduh mas kepe tanggut, mau Bandung aduh lejok, ada unik. Let's go!